Assalamualaikum Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo. Ya, apa kabar Anda di kesempatan pagi kali ini pendengar? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Dan sudah siap dengan berbagai macam aktivitas Anda tentunya. Dan semoga juga apa yang Anda inginkan, apa yang sudah Anda rencanakan, bisa tercapai dengan hasil yang semaksimal mungkin. Semoga amin. Ya, di hari ini hari Rabu, hari yang ketiga di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah bertepatan dengan 19 September 2012 Masehi. Kembali kita dipertemukan dalam program kita. Assalamualaikum Indonesia. Hingga nanti usai di jam 9, insya Allah kita akan bersama pendengar. Dua segmen akan coba kita lewati bersama. Segmen yang pertama tematik, kemudian yang kedua tematik juga ya. Ya, yang pertama ada update informasi nanti dari tim meja berita RDS FM Solo. Kemudian yang kedua ada tematik. Kita akan coba angkat isu-isu yang aktual tentunya untuk coba kita diskusikan bersama di kesempatan pagi kali ini. Ya, dan untuk Anda nanti akan bergabung bersama dengan kami 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707. Bisa juga melalui RDS FM Solo ya untuk Facebooknya, atau di rdsfmsolo@yahoo.com untuk Anda di Yahoo Messenger-nya. Silakan bisa digunakan pendengar. Ya, baik pendengar, untuk hari ini kebagian saya Salman untuk menemani Anda di meja siar ya. Kemudian juga di meja operator sekaligus juga meja berita, wah rangkap jabatan ya. Ada rekan Eko Prasetyo. Kita akan menuju langsung ke sana barangkali ya, di apa namanya segmen yang pertama dulu, update informasi, karena sudah dari tadi ya menunggu ini kok lama sekali nggak datang-datang penyiarnya begitu ya, akhirnya kesampaiannya. Ya, kita langsung sapa dulu rekan Eko. Assalamualaikum rekan Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh rekan Salman. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Gimana? Kabarnya baik, saya juga baik. Jadi kita baik-baikan aja, jangan marah-marahan ya. Walaupun saya agak terlambat ini ya. Oh, harusnya gitu. Jam 7 sudah nangkring di meja siar, ini baru jam 7.18 ya. Jam 7. Gitu. Berapa ini? Tapi, barusan ya. Tapi motornya sihat-sihat saja kan. Alhamdulillah ya. Memang sesuatu hal itu kadang-kadang enggak dinyana, enggak disangka ya. Iya. Berangkatnya sebenarnya udah pagi ya di rekan Eko ya. Iya. Jam 6:30 lebih dikit gitu ya. Setengah tujuh lah kalau bisa udah nyampe sini kan begitu. Tapi, ternyata di perjalanan tadi kan seperti saya tadi informasikan ada kelas informasi tadi kan lewat SMS ya. Sudah saya ini sebarkan juga. Mencari bengkel ternyata juga enggak mudah ya di jam 6 pagi. Oh begitu. Ya, gitulah ya. Itu dinamika masa kayak ya. Dimaafkan kan? Dimaafkan ya. Dimaafkan gak ya? Dimaafkan dong ya. Oh iya, siap. Harusnya begitu. Baik, untuk kesempatan kali ini ada informasi apa saja yang mau disampaikan bagi pendengar nih rekan Eko? Ya, seperti biasanya rekan Salman dan juga pendengar RDS FM, update informasi kali ini kita akan membacakan update-update info dari beberapa situs lokal dan nasional, dan terkait juga berita lokal, nasional dan internasional rekan Salman. Dan segera kita mulai saja. Dan dari berita lokal dari timlo.net, dari Klaten, Bupati Klaten Sunarno memberikan peringatan keras kepada seluruh camat di wilayahnya untuk tidak bermain-main dalam pembuatan kartu tanda penduduk sebagai salah satu persyaratan seleksi haji. Nah, karena jika calon haji yang berKTP palsu akan dicoret, rekan Salman. Gitu ya, KTP palsu dicoret ya. Iya, KTP bodong ini katanya. Oh, KTP ini. Bodong ya namanya ya, KTP itu. Palsu. Ada juga ya? Ya, mungkin juga ada ini. Gitu ya. Terus yang lainnya? Dan selanjutnya adalah masih dari timlo.net, dan kali ini pegawai Bapeda Kutai Kartanegara ditemukan tewas di Manahan kemarin. Aduh. Nah, seorang pria ditemukan meninggal dunia di pintu barat Stadion Manahan Selasa sore kemarin. Iya. Islam kan ya? Saya lanjutkan dulu aja. Oke, silakan ya. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang penjual soto di kompleks Manahan. Dan lokasinya berada sekitar 50 meter dari Mapolresta Solo. Jadi mungkin di sebelah timur Mapolresta. Jam berapa kemarin? Kalau sore ini, belum ada keterangan lebih lanjut jam berapanya. Tetapi di sini dipastikan sore hari, rekan Salman. Itu pejabat dari Kutai. Bapeda Kutai Kartanegara Kalimantan. Di situ dalam rangka apa itu? Kok di manaan gitu? Olahraga atau ngapain dia? Nah, kita kurang tahu karena sudah ditemukan sudah tidak bernyawa lagi, rekan Salman. Oh, nggak ada temannya ya di sana ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Dan mungkin kita langsung saja lanjutkan dari berita-berita nasional dari. Kita mulai dari detiknews.com. Update informasi yang dapat kita bacakan. 3 tahun KIB Jilid 2, SBY akan mengevaluasi kinerja para menteri. Nah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan selalu mengevaluasi kinerja menterinya pada setiap tahun. Evaluasi juga dilakukan menjelang 3 tahun masa kinerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Yeah. Nah, hal ini dikatakan juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasya saat ditanya mengenai informasi seputar evaluasi kabinet pada bulan Oktober mendatang. Evaluasi lagi ya? Iya, dievaluasi. Ada yang di ini nggak ya? Biasanya kan ada yang di apa namanya? Bongkar pasang gitu. Reshuffle kabinet gitu ya, biasanya begitu ya. Begitu. Ya nanti kita tunggu saja kita untuk perkembangan lebih lanjutnya di bulan Oktober nanti ya. Dan semoga ya kalau di reshuffle ini diganti yang lebih baik, bukan yang lebih ini ya, rekan Salman ya. Iya, tergantung di Indonesia seperti apa ya, presidensial atau memang parlementer kan gitu. Biasanya memang ada tawar menawar dulu ya, bargaining position. Ya itu dia. Dan selanjutnya dari masih dari Detik News. Kali ini ada ledakan di ATM Mandiri Makassar. Yeah. Nah, polisi mengatakan ledakan di ATM Bank Mandiri Makassar ini adalah tindakan yang murni kriminal. Jadi tidak ada sangkut pautnya lagi ya. Disangkut pautkan. Ledakan yang terjadi di ruang ATM di halaman kantor pos Jalan Kakak Tua Makassar disebabkan lemparan bom Molotov. Menurut Kapolresta Makassar, Komisaris Besar Erwin Triwanto, peristiwa ini adalah tindak pidana murni. Oh gitu ya? Ya. Ya. Selanjutnya kita beralih ke situs okezone.com di laman news. Di sini Pak Busromo Kodas, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, mengatakan melanggar HAM, koruptor melanggar HAM harus dihukum mati. Adalah hukuman mati itu tepat bagi mereka ya. Ini dari siapa? Busromo Kodas mengatakan seperti itu ya? Pak Busromo Kodas. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busromo Kodas mengatakan hukuman mati bagi terpidana kasus korupsi memang sudah layak diperlakukan. Menurutnya, menurut Busro, tindakan korupsi yang dilakukan, yang terjadi di Indonesia saat ini sudah mengakibatkan kemiskinan yang besar-besaran. Nah, sementara itu, di berita yang lainnya, Menteri Mantan Hakim Konstitusi Jimli Asidiki juga mengaku setuju dengan usulan penerapan hukuman mati bagi para koruptor. Sanksi hukuman mati perlu diterapkan untuk menimbulkan efek jera dan juga harta hasil rampokannya kalau kita bisa gitu ya. Hasil korupsi hasil rampokan ya gitu ya. Korupsi sama dengan perampok gitu ya. Hasil korupsinya ini apa namanya? Juga harus dirampok ulang, maksudnya dirampas gitu ya. Disita. Disita ya. Oleh ini ada suara komersial. Enggak tahu juga ini, barangkali dari mic-nya gitu. Oh ini, begitu. Ini kalau saya tutup sebenarnya enggak komersial gitu. Oh begitu. Berarti segera selesai aja ya. Dan yang lainnya lagi? Ya, ya, dari ini kita langsung saja ke media masih Oke Zone di laman internasionalnya. Suriah latihan perang dengan senjata kimia. Perang di Suriah dikhawatirkan akan bertambah buruk dan juga ada laporan yang menyebutkan bahwa pasukan Suriah saat ini melakukan latihan perang dengan menggunakan rudal yang mampu mengangkut senjata kimia. Nah, kok semakin ini aja rekan sama semakin. Iya, seperti itu ya. Semakin kesana kayaknya juga semakin banyak peperangan ya. Iya. Dan ini juga sudah menggunakan senjata kimia. Senjata kimia ya sampai ya. Ya pemusnah massal atau apa itu nanti. Dan mungkin juga ini juga dari dan kita langsung saja berlanjut dari ke situs hidayatullah.com. Dan rekan Salman, di saat dunia Islam marah dengan munculnya film Innocence of Muslim yang mengandung unsur-unsur penghinaan terhadap Rasulullah, dan kini Al Jazeera meluncurkan film dokumenter mengenai Rasulullah serta benda-benda yang ditinggalkan yang sampai saat ini masih terjaga di Mesir dan Turki dengan judul Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, hal ini seperti dikabarkan dalam akun Facebook resmi milik Dar Al Ifta Al Misriyah kemarin, dengan Salman. Oke, itu ya. Iya, seperti itu. Dan mungkin cukup sekian dulu saja rekan Salman, karena juga kita nanti juga masih akan update informasi. Nanti masih di update informasinya ya. Jelas informasi di setiap jamnya insya Allah. Sip. Nanti kita ketemu lagi kan. Insya Allah. Dan baik. Atau ada tukar posisi gak apa ini? Saya ingin melanjutkan ini dulu. Yang melanjutkan ada sarapan dulu. Oh gitu. Monggo silakan ya. Iya. Rekan sama sudah sarapan dan saya sarapan dulu ya. Iya ya. Silakan silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih juga rekan Eka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, baru saja Anda mendengarkan ya beberapa headline atau juga pokok berita dari berbagai macam media online yang sudah disajikan oleh tim meja berita RDS FM Solo. Untuk kali ini ada rekan Eko Prasetyo. Semoga juga ini menjadi tambahan buat kita ya, informasi di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar yang barangkali juga belum sempat membuka media online ya, dan juga masih tersibukkan dengan berbagai macam aktivitas penting lainnya. Ya baik, pendengar Radio Dakwah Syariah di mana-mana berada, sebelum kita menuju ke segmen yang kedua, kita jeda dulu saja ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu di segmen yang kedua, segmen tematik. Dan telepon, SMS, ya, Facebook atau juga di Yahoo Messenger nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi Anda di kesempatan kali ini dalam program Assalamualaikum Indonesia. Masih dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. 107,7 RDS. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu عليكم وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami dalam program kita Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan hari ini ya, Rabu 3 Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah nih. 1433 Hijriah bertepatan dengan 19 September 2012 Masehi. Dan segera saja kita masuki segmen yang kedua, segmen tematik. Ya, kesempatan kali ini kita akan coba untuk membicarakan seputar hukuman mati bagi koruptor, pendengar ya, berkaitan dengan salah satu hasil dari Munas ya, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama, begitu ya, Nahdlatul Ulama atau juga NU, yang ternyata juga menyetujui untuk diberlakukannya hukuman mati kepada para koruptor. Ya, pendengar, putusan ini menjadi salah satu hasil dari sidang Komisi Masail Al-Waqi'iyah yang dilakukan di Pondok Pesantren Kempek ya, Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 16 September 2012 kemarin ya. Dan salah satu peserta sidang, Waqi'iyah Otong Abdurrahman menjelaskan, untuk hukuman mati ini telah disepakati di tingkat komisi. Dalam keputusannya disebutkan bahwa hukuman mati boleh, begitu ya, dengan pengadilan mempertimbangkan berat dan ringannya tindak pidana yang bersangkutan. Dalam memutuskan hukuman mati ini, Otong mengatakan sempat terjadinya perdebatan yang cukup alot, begitu. Ada pihak yang menyatakan nggak setuju, begitu ya. Namun setelah dilakukan proses pengambilan suara, ternyata peserta komisi lebih banyak yang setuju. Setuju, yang tidak setuju, angkat tangan, oh sekian. Yang setuju, oh lebih banyak, begitu ya. Akhirnya setelah terjadi perdebatan yang cukup alot, diputuskan bahwa hukuman mati ini disetujui. Ya, pendengar, kehadiran perwakilan dari Aljazair di Komisi Waqi'iyah ini sebagai anggota peninjau, wakil dari Afrika, merupakan satu-satunya peserta asing di sidang komisi ya. Jadi sidang komisi ini memang ada perwakilan dari luar negeri. Sementara itu, pendiri Institut Kebijakan Publik, Usman Hamid, menilai seruan hukuman mati bagi koruptor yang didengung-dengungkan sama Nahdlatul Ulama ini katanya hanya retorika. Menurutnya hal itu bisa diterapkan atau tidak bergantung pada kebijakan dari pemerintah. Kalau pemerintah nggak punya kebijakan yang seperti itu ya ngapain begitu ya? Nggak bakalan bisa terwujud. Tapi kalau misalkan punya kebijakan seperti itu maka bisa terwujud. Tapi juga ada yang mengatakan karena juga Nahdiyin atau Nahdlatul Ulama ini merupakan sebagai ormas terbesar ya di negeri ini, yang tentu saja kalau kemudian ormas terbesar punya hasil rekomendasi atau juga keputusan semacam itu di dalam munasnya dan kemudian direkomendasikan kepada presiden ya, siapa tahu juga nantinya bisa terjadi perubahan, siapa tahu, cuma kita belum tahu persis begitu ya. Coba nanti kita akan berbincang-bincang tentunya bersama dengan narasumber kita, pendengar ya, di kesempatan kali ini. Ya, selain fatwa hukuman mati juga untuk koruptor, Munas NU juga membahas haramnya pajak serta pembubaran pilkada, begitu ya. Iya, jadi banyak hal yang dibahas begitu. Dalam Munas kali ini, Nahdlatul Ulama juga membahas soal fatwa agar umat tidak perlu membayar pajak selama praktik korupsi masih saja tetap hidup ya, dan berlangsung di tanah air ini. Wacana yang sungguh-sungguh menjadi peringatan yang keras tentunya bagi pemerintah untuk kemudian mewujudkan komitmen mereka ya, dalam rangka pemberantasan korupsi, begitu. Nah, pendengar, ada beberapa hal yang lainnya ya, berkaitan dengan rekomendasi dari Nahdiyin ya, Nahdlatul Ulama, dan juga dari Munas kemarin tentunya. Salah satunya juga agar pemilihan kepala daerah yang digelar secara langsung sebaiknya ditinjau ulang. Kemudian pengurus besar NU merekomendasikan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan kepada dewannya. Nah, pendengar, apakah wacana dari Munas NU kemarin ini bisa dilaksanakan di negeri ini? Ataukah barangkali sekedar wacana saja ya? Kalau Usman Hamid mengatakan apakah ini sekedar retorika belaka begitu ya? Sementara menurut pandangan Anda seperti apa? Silakan nanti bisa bergabung bersama dengan kami tentunya via telepon di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Nanti insya Allah kita akan coba menghubungi juga salah satu ini ya, peserta di komisi yang punya apa namanya suara berkaitan dengan tadi ya, pengambilan suara yang kemudian memenangkan yang setuju untuk hukuman mati bagi para koruptor. Nanti ada Bapak Otong Abdurrahman yang akan coba kita kontak ya. Semoga nanti bisa dan kita bisa ngobrol bersama dengan beliau di kesempatan pagi kali ini. Dan semoga juga nanti kita bisa bicara langsung juga dengan beliau dari apa namanya komisi atau pendiri Institut Kebijakan Publik ya. Ada Bapak Usman Hamid. Semoga juga nanti bisa kita kontak mendengar di kesempatan kali ini. Untuk kemudian ada sesuatu hal yang barangkali bisa kita jadikan sebagai sebuah ini ya, apa namanya, wacana bersama tentunya berkaitan dengan apa yang telah disampaikan atau hasil rekomendasi dari Munas Nahdlatul Ulama beberapa waktu yang lalu. Ya, silakan kami nantikan, kami tunggu untuk Anda mendengar di pagi kali ini yang akan bergabung bersama dengan kami seperti apakah? Apakah Anda setuju? Begitu ya, ataukah tidak setuju atau mungkin bingung ya. Jadi enggak tahu juga. Ada enggak biasanya kan gitu ya. Ada polling yang mengatakan setuju, tidak setuju ya. Tidak mau tahu begitu ya dan sebagainya. Nah ini seperti apa pendengar dari Anda berkaitan dengan hukuman mati koruptor ini, apakah nantinya akan bisa terwujud di negeri ini ataukah sekedar wacana saja atau seperti apa ya. Baiknya itu diapakan sih koruptor itu begitu ya, karena dari dulu sampai dengan sekarang ini kok terus saja ada ya, sulit untuk dihilangkan dari muka bumi ini, terutama juga di negeri kita Indonesia Raya ini pendengar. Baik, silakan kami nantikan bagi Anda di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Bisa juga melalui rdsfmsolo@yahoo.com ya. Nanti kita akan terima telepon atau juga bacakan SMS dari Anda di pagi kali ini. Tapi kita akan jeda kembali pendengar untuk menyimak beberapa yang berikut ini. Al-Quran merupakan petunjuk bagi umat manusia. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, wattafina rasulillah, tiktabu marzatillah. وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Masih di pancar luaskan dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah yang disambung siarkan melalui 101,4 FM Solo pendengar. Ya, dan pagi kali ini kita masih membahas seputar oleh-oleh dari ini ya, Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama berkaitan dengan hukuman bagi koruptor, yakni hukuman mati. Kita menuju ke penelpon yang pertama, ada Pak Agus yang ada di Waringin Rejo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Pak Agus ya, kabar baik. Alhamdulillah baik. Iya, langsung saja Pak Agus. Kata operator 3 menit katanya Pak Agus. Bagaimana? Ya, langsung saja silakan. Ya, secara pribadi saya enggak setuju. Setuju ya. Saja. Ya. Namun kan ada 3 Mas yang pajak sama pilkada. Pilkada, iya. Betul. Ya, untuk koruptor memang kalau enggak salah nanti coba tanyakan karena harus sebentar. Iya. Itu sudah di SS juga diajukan MK, MK gak keberatan gitu. Gitu ya, sepakat ya, gitu itu, ya. Insya Allah itu gitu. Sehingga sekarang tuh bagaimana hakimnya itu gitu. Ya, bagaimana hakim berani menuntut memutuskan atau tidak gitu. Terus kejaksaan menuntutnya bagaimana itu. Ya ini kan terjadi nih. Namun kan harus ini harus ada dua tahap Mas ya. Maksudnya begini, kalau yang itu memberatkan APBD ya Mas ya. APBD atau APBN gitu, anggaran pendapatan belanja negara atau daerah itu boleh dihukum mati gitu. Kalau atau yang berbuat itu berkali-kali gitu. Kalau mungkin maaf ya, yang mungkin kecil-kecil itu mungkin cukup dipotong tangan dulu gitu. Gitu ya. Ya sebagai peringatan gitu. Yang kecil-kecil ya mungkin di atas 5 juta atau berapa itu. Atau 2 juta itu ya boleh dipotong tangan atau peringatan mungkin jarinya dulu atau bagaimana gitu. Sehingga ada apa namanya Mas, peringatan-peringatan itu supaya mereka tidak ini gitu. Berpikir ulang ini, ya. Apa namanya? Supaya mereka tidak berani gitu. Terutama kan kalau dipotong tangan kan atau ini kan ada ini Mas, ada hukuman sosial juga gitu Mas ya. Mereka malu itu. Itu kalau itu bagi saya itu ini tergantung pada hakim dan jaksa sendiri gitu. Baik. Namun mungkin Mahkamah Konstitusi kemungkinan kalau saya dengar-dengar itu sudah menyetujui. Kalau saya nggak salah, tapi Saya tanya ke dokter. Untuk pajak Saya kira ini terlalu berat mas, wacana pajak ini. Memang pajak itu bukan dari Islam, cuma zakat. Sekarang bagaimana ulama-ulama khususnya NU atau ini menyadarkan orang untuk berzakat. Sedangkan zakat aja belum sadar mas. Kalau pajak hilang, zakat aja belum sadar bagaimana itu solusinya gitu. Ya ini kan harusnya kan umat disadarkan dulu tentang zakatnya. Kalau ini sudah ini ya sehingga tidak berkewajiban untuk bayar pajak gitu. Karena hukum Islam kan bayarnya kan wajibnya adalah yang zakatnya gitu. Jadi penyadaran zakat itu yang ini. Untuk pilkada ya ini ya, ya terserah masing-masing gitu. Karena kalau langsung juga ada gunanya gitu, tidak langsung juga ada gunanya. Kalau tidak langsung itu karena ini takutnya itu ya suara kita tidak bisa disampaikan oleh partai tertentu gitu atau DPR ini, karena DPR itu kan jarang atau partai itu jarang memberikan open voice gitu. Ya, makanya kalau langsung kan apa keinginan rakyat itu dengan individu itu bisa tercapai gitu. Cuma masalahnya mungkin masalahnya mas orang bodoh dengan orang pintar, orang jahat dengan orang yang baik itu nilainya satu. Tapi kan kita nggak tahu mas masalah istilah itu, kita nggak tahu apakah orang jahat itu dapat hidayah juga, orang baik juga belum tentu dapat hidayah gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang ada di Waringin Rejo ya, sudah bergabung sebagai penelpon yang pertama ya. Penelpon yang kedua kita nantikan tentunya bagi Anda pendengar yang juga akan berpendapat ya di kesempatan kali ini, terutama juga berkaitan dengan hukuman mati koruptor ya. Itu kalau yang masalah pilkada dan juga masalah apa namanya pajak itu nanti dulu ya. Barangkali kita lebih fokus kepada hukuman mati bagi koruptor, karena ini adalah satu persoalan yang sampai dengan saat ini masih terus saja menggejala dan terus saja terjadi menggurita ya. Dan kayaknya kok kayak lingkaran setan gitu ya, gak bisa diputus. Dimana diputusnya begitu, kok sulit ya kayaknya ini. Padahal katanya pemerintah punya kebijakan untuk ini apa namanya menghilangkan korupsi dari negeri ini, tapi sampai dengan sekarang ini kok malah semakin menjadi-jadi ya. Ada apa gerangan? Kita ke penelpon yang kedua, ada Pak Firdaus yang ada di Kelaten. Assalamualaikum Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Iya. Tentang hukuman mati bagi koruptor ya. Telur hasil musyawarah ya ini ya. Hasil musyawarah dari kalau saya sendiri secara pribadi ini hanya sebuah retorika. Retorika ya. Kenapa? Ya, sebuah retorika. Sebenarnya saya juga kasihan ya sama NU, itu sebenarnya kasihan. Karena saat ini kenyataannya waktu hari ini NU dipegang oleh seorang yang sekuler ya, tafas sekuler gitu. Masalah apa ini, hukuman mati bagi koruptor. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sisi efek jera, lebih bijaksana itu tetap Islam kok. Islam yang, ya syariat Islam ini. Jadi kalau setahu saya, pemahaman saya, ketika korupsi atau perampokan atau pencurian setelah mencapai batas tertentu, batas yang sudah ditentukan, ada perhitungannya itu dalam Islam, potong tangan kiri, ya kan, itu efek jera yang pertama. Tapi dia kan masih bisa bekerja, punya tangan kanan, kaki kaki kanan kiri. Nah masih nekat, tangan kanan, batas tertentu ya kan, mencapai batas tertentu. Masih nekat, kaki kiri, kemudian kaki kanan dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau langsung hukuman mati itu hanya sebuah retorika. Ya kan? Begitu ya. Karena ketika hukum ini, Indonesia ini di banyak produksi hukum-hukum yang kontraproduktif, saya katakan kontraproduktif. Iya. Akhirnya ini tidak bisa akan terlaksana, sulit ya. Dan akhirnya nanti setelah mencapai batas maksimal hukuman yang dimunculkan, ini akan segera dilupakan. Jadi sama sekali kontraproduktif. Terus apa jadi maksud? Yang harus diingat. Harus diingat, ini kalau saya sendiri lebih memandang kepada perspektif di 2014. Ini sebuah kendaraan yang dimanfaatkan oleh orang-orang sekuler melalui tubuh NU untuk menata pondasi di 2014. Cari masalah, istilahnya gitu loh. Ya kan? Karena mereka tahu betul 2014 ini seperti apa ya. Sudah dodok istilahnya gitu. Yeah. Nah, ini hanya sebatas membangun opini, membangun apa istilahnya citra untuk 2014. Okay. Gitu lah ya. Yeah. Jadi sesuai umat Islam harus waspada dan untuk diketahui bahwa selain menjabat ketua NU sekarang, Adil Syarat adalah penasihat pemuda Kristen Indonesia. Ini harus dicatat gitu loh. Jadi kita seseorang itu berbuat apa itu sesuai dengan kapasitasnya gitu. Yeah. Itu kurang datang dari saya karena saya umum mohon maaf. Kebenaran lah pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wajalah. Jazakumullah khairan katsiran tetap istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus yang ada di Klaten sebagai penelpon yang kedua, begitu ya. Kalau beliau mengatakan memang ini hanya sebatas sebagai pencitraan atau juga sebagai sebuah retorika belaka. Bukan NU-nya, kan, tetapi ada orang-orang yang diindikasikan liberal, begitu ya. Kemudian juga masuk untuk merusak hal itu, ya, membangun pencitraan terlebih dahulu karena juga berkaitan dengan sebentar lagi akan diadakan pemilihan presiden, begitu ya, 2014 mendatang. Itu Pak Firdaus yang ada di Klaten, begitu ya. Baik, pendengar Radio Dawah Syariah dimanapun Anda berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami. Satu telepon, silakan kembali bergabung di 765-1818. SMS-nya sudah banyak yang berdatangan ya. Semoga nanti bisa kita bacakan satu persatu pendengar SMS dari Anda di pagi kali ini ya. Di 081-226-1707-77. Baik, kita langsung menuju ke penelpon yang selanjutnya, penelpon yang ketiga. Ada Pak Hadi ya, yang ada di Solo. Assalamualaikum Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat. Masih di rumah Pak Hadi ya? Ya, di. Alhamdulillah Pak Hadi, monggo silakan Pak Hadi. Iya. Ini kok Janur Gunung itu Mas. Siapa? Janur Gunung. Yang Janur Gunung siapanya Pak? Nyaren, katanya Aren itu, katanya Aren ini. Katingaren. Lontarannya ini loh ya. Oh, lontarannya. Iya, lontarannya iya. Janur Gunung. Ya, tapi kita sebagai sesama muslim ya mugo-mugo. Mugo-mugo. Ide yang bagus begitu. Gitu ya. Ya, dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Pak Firdaus tadi gitu ya. Iya. Ya, masih ya, semoga saja. Ya. Berangkat dari kejadian yang ada ya, Mas ya ini. Kalau di sana di baru diperaduga tak bersalah teroris gitu ya. Itu langsung tidur gitu ya. Langsung hilang dari peredaran. Gitu ya. Saksi mata menyatakan itu juga kurang tepat pun juga dilaksanakan. Kemudian kerusakan yang ditimbulkan itu kan hanya paling seberapa sih, kalau kemarin ada di Solo itu paling hanya seberapa kan begitu. Iya. Itu tapi yang namanya korupsi ini kan coba kalau bicara miliar triliun itu berapa rakyat yang dizalimi sebenarnya. Yang tadinya berubah jadi gak berubah, kemudian mati. Yang tadinya sekolah jadi gak sekolah, kemudian bodoh ya, kemudian bunuh diri. Ini dampak jangka panjang luar biasa korupsi ini. Mengapa hari ini hanya dilus-lus, bahkan penjemputannya aja pakai pesawat menghabiskan sekian miliar gitu ya. Ini sangat ironis sekali begitu. Nah, dengan kerusakan yang seperti itu mestinya hukumannya ya setimpal gitu ya. Kalau ya hukuman mati itu ulama yang berbicara, karena secara syar'i itu sudah memenuhi syarat atau belum. Tapi yang pada umumnya, karena saya juga belum ngerti persis ilmunya, itu kan termasuk pencurian masalah. Ya mungkin yang paling gampang ya potong tangannya ingkang kiri rumiyin setunggal gitu ya, kemudian besok tangan kanannya gitu. Itu yang paling ringan kan. Kemudian ternyata saya mendapatkan sebuah cerita yang sangat luar biasa. Kalau hukum Islam di penjara itu diterapkan, ternyata sangat efektif. Tidak usah menyediakan penjara yang sekian besar, banyak openi, makan gitu ya, dan lain-lain. Boros gitu. Begitu ya Pak Adi ya. Iya, karena dengan potong tangan dilepas kembali sudah selesai kok. Pemerintahan ini gak usah ini kan, gitu. Ya, kemudian ya semoga ide ini menjadi sebuah inspirasi lah. Kalau ingin menuju kepada aturannya yang maha kuasa ya, itu aja. Nanti kalau bicara syar'i hukumnya Allah nanti gitu. Mulu-muluan gitu ya, aturannya yang maha kuasa itu ya, mau takluk kepada siapa, manut kepada siapa kita ini ya. Kemudian saya sampaikan hadis riwayat Abu Naim ini mas Salman ya, ternyata rakyat itu semaksiat apapun ya, rakyat semaksiat apapun, seburuk apapun itu, kalau dipimpin oleh pemimpin yang baik, ternyata negeri itu akan baik. Yeah. Tapi kalau rakyat itu berbuat baik seapapun, ya, kemudian dibimbing dengan jalan yang benar. Tetapi kalau pemimpin pemerintahnya itu maksiat, maka akan jadi sebuah kerusakan. Mm. Maka berkaca dari situ, hari ini yang korupsi itu siapa tuh, Mas Salman? Mm? Hari ini tuh yang korupsi itu siapa? Wah, banyak pejabat terutama ini. Apakah Pak, Pak Dimin, Kang Paijo, apa begitu? Bukan, ternyata yang korupsi itu mereka-mereka yang memimpin, yang menjabat itu. Ya, ini terbukti dari situ, maka ya kita dakwah ya, kita dakwah, kita kebijakan yang seperti ini juga bisa untuk mengingatkan kepada mereka. Yeah. Tapi kalau mau diterapkan dengan apa, potong tangan di langkung saya. Katan nggih. Nggih. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya paling tidak ini menjadi sebuah wacana, barangkali inspirasi pendengar ya. Kalau-kalau memang nantinya bisa untuk dilakukan ya. Tapi tadi apa yang disampaikan Pak Hadi begitu ya. Ini barangkali memang jatahnya para ulama tentunya untuk menentukan ya, secara syariat Islam itu seperti apa begitu ya. Kaitannya dengan koruptor, apakah memang dihukum mati atau barangkali tadi ya, ada potong tangan kiri, potong tangan kanan ya, kaki, kemudian juga setelah itu terakhir si penggal kepalanya ya. Apakah nanti juga akan sampai ke sananya begitu, seperti apa dan sebagainya. Baik pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di SMS. Tapi kita sepertinya akan ini ya, jeda dulu ya, untuk menyimak kilas informasi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan semoga juga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami di program kita. Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah, yang disambung siarkan melalui 101,4 HIS FM Solo. Baik, kita akan simak dulu kilas informasi pukul 8 pagi bersama dengan tim meja berita RDS FM Solo. Ada rekan Eko Prasetyo. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Wastafina Rasulillah, tiktabu mardatillah, wajhibu ba'atkum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. وردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب، ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب. والسلام عليكم، السلام عليكم. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah dimanapun Anda berada, masih terus setia bergabung bersama dengan kami di program kita Assalamualaikum Indonesia. Untuk segmen yang kedua tematik ya, kita masih mengangkat seputar hukuman mati bagi koruptor ya. Apakah ini sesuatu hal yang bisa terwujud ataukah sekedar wacana atau seperti apa pendengar? Anda bisa bergabung bersama dengan kami di 765-1818 atau juga di SMS kami 081-226-1707-77. Semoga nanti kita bisa tersambungkan dengan narasumber kita, ada beliau ya, peserta dari kegiatan Munas NU kemarin yang juga masuk ke komisi ini ya, yang menyetujui dari adanya hukuman mati di sidang wakiyah begitu ya. Nanti kita akan coba hubungi beliau, Bapak Otong Abdurrahman, di line telepon ya. Semoga bisa tersambungkan dan kita bisa berbincang bersama dengan beliau berkaitan dengan keputusan dari komisi tersebut ya, seperti apa sejatinya atau juga sebenarnya ya. Baik, kawan, panelpon dulu satu lagi ya sebelum nanti kita, mohon maaf ya, karena kita akan menuju ke narasumber kita, sehingga semoga juga ini cepat begitu ya. Singkat saja, padat ya, apa yang mau disampaikan apa begitu ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo silakan Pak Didi. Hukuman mati. Hukuman mati bagi koruptor. Jadi ini hukuman mati untuk para koruptor. Iya. Tapi kalau di Indonesia ini complicated lah, dalam arti complicated. Ruwet. Jadi ada apa? yang mana? Tambah ruwet. Tambah ruwet ya. Jadi ini sebenarnya menurut pendapat saya dan pengalaman ya begitulah. Gimana Pak Didi? Ini hanya sekedar wacana saja. Wacana saja ya. Tapi perlu nggak sih wacana Pak Didi? Ya. Perlu nggak wacana? Ya wacana juga perlu ya. Tapi kan wacana kita itu berhenti sampai wacana saja. Gitu. Oh, begitu ya. Sayangnya di situ ya. Kepada perumusan dan implementasi yang sebenarnya gitulah. Okay. Karena apa? Sebab utamanya ini tentunya ini disebabkan kepemimpinan kita ya. Dari segala lapisan baik tingkat pusat sampai desa umpamanya ya. Ini tidak ada kepemimpinan yang tentunya sesuai dengan kepemimpinan Islam. Itu kepemimpinan yang benar ya. Jadi kita ini kan umat agama apa Indonesia ini umatnya, umat Islamnya yang terbesar ya. Jadi ini pemimpin yang benar tentunya menurut syariat Islam ya. Kemudian juga suci di dalam arti ya tentunya akhlakul karimah ya, akhlaknya memang bagus gitulah. Antara lain tidak KKN umpamanya ya. Kemudian tidak korupsi juga ya. Dan bersih ya. Bersih di sini pemimpin ini tentunya idealnya ya, idealnya itu tidak semacam tidak disibukkan oleh kekayaan dunia, senang-senang ya, hawa nafsu, dan ini sekarang ini melanda kita ini dari ketiga faktor tadi ya, sehingga kepemimpinan bisa terwujud ini akan menghancurkan tentunya kerusakan dan menegakkan tatanan keadilan. Jadi kalau kepemimpinan ini ya tentunya di sini termasuk kepemimpinan ulama ya yang sangat penting di dalam hubungan ini, tentunya ulama yang istilahnya mengkafir togut ya dan hanya beribadah kepada Allah saja. Jadi di sini tentunya memerlukan semacam kesadaran terutama umat Islam sendiri ya, dan juga di dalam memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai suatu kriteria semacam ini, dan tentunya ini diberi petunjuk, diberi arahan, dan diberi semacam langkah-langkah konkret, praksis dan positif dari para ulama itu sendiri. Nah ini sekarang NU ini kan juga Nahdlatul Ulama ya. Jadi ini juga harusnya tentunya keislamannya menonjol gitulah. Jangan sampai mengharapkan istilahnya itu rezeki jatuh dari langit tanpa gitu ya, bersumber berpijak kepada agama kita ya, Islam ya. Jadi garis-garis prinsip-prinsip Islam ini harus dipegang teguh ya, terutama dalam hal kepemimpinan ini. Sebab ini kuncinya di sini ya. Saya kira tadi seperti Pak siapa, yang mana, Pak Firdaus, Pak Adi ya, Pak Adi. Itu ya betul, itu kepemimpinan itulah ya, kepemimpinan ini yang utama untuk dibenahi, terutama bagaimana bisa kita memperbaiki di dalam pemilu 14 ini yang pemilu itu sendiri dipertanyakan bagi umat Islam ya. Baik. Ya. Jadi inilah yang ruwetnya itu kan di sana Mas Salman, jadi ruwet gitulah. Jadi di sinilah pentingnya peranan para ulama yang warasatul anbiya itu ya, yang khair, yang penting, ya. Tentunya betul-betul berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ini bisa berperan aktif dan memimpin lah lagi berperan aktif dan memimpin ya. Jadi kita ini di dalam segala lapangan harus sebenarnya dipimpin oleh para ulama, umpamanya juga di pemilihan DKI. Baik. Kemudian juga tentunya di dalam kepropuran untuk memberantas korupsi dan seterusnya. Dan kepemimpinan ilah yang saya kira sekarang sangat diperlukan oleh kita bersama. Saya kira begitu saja. Terima kasih Pak. Kurang lebihnya maaf apabilahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Soal krisis kepemimpinan begitu ya. Baik, kita coba menghubungi Pak Otong Abdurrahman barangkali, Mas Eko ya. Semoga nanti bisa untuk diangkat ya. Sudah masuk, cuma tadi belum diangkat pendengar ya. Ya, semoga kali ini bisa untuk tersambungkan dan kita bisa ngobrol bersama dengan beliau. Pengin tahu juga kita pendengar ya, kaitannya dengan kemarin dari komisi yang berbicara soal hukuman mati ya, berkaitan dengan koruptor. Ini seperti apa ya kemarin? Nanti kita akan coba berbincang dengan beliau. Katanya sampai perdebatannya begitu luar biasa alotnya ya. Ada yang pro, ada yang kontra, begitu ya. Baik, pendengar Radio Dakwah Syariah, kita mencoba menghubungi beliau di kesempatan kali ini. Semoga bisa tersambungkan dan bisa berbincang-bincang bersama dengan beliaunya di program kita Assalamualaikum Indonesia. Sembari menanti, kita menuju ke SMS dulu pendengar dari Anda. Mujahid di Solo, aku lebih setuju koruptor sama dengan pencuri, maka hukumannya potong tangan, katanya begitu ya. Kemudian dari Anda di 355, Askar, Makam Haji, aku setuju pemboikotan membayar pajak. Ya. Oh, ini soal pajak ya. Baik, bagi koruptor hukumannya potong tangan, begitu. Kemudian 958, kalau saya sangat cocok sekali, kalau betul-betul dilaksanakan bukan wacana belaka ya, Ahmad di Boyolali. Kemudian dari Anda di 995, hukuman bagi koruptor sama dengan pencuri ya, yakni potong tangan. Jika sudah mencapai nilainya sesuai dengan syariat, lebih besar efek jeranya dan dilaksanakan di hadapan kaum muslimin. Dari Abu Iva. Kemudian dari Anda di 777, Assalamualaikum Mas ya. Koruptor sama dengan pencuri, hukuman bagi pencuri, bagi pencuri adalah potong tangannya ya. Dari Anda nih yang di 777. Kemudian di 588, hukuman mati ya bagi seorang koruptor tidak akan berjalan efektif jika disebut retorika atau sekedar wacana akan benar apa adanya. Itu hanyalah kamuflase dari Hanafi ya. Kemudian dari Anda di 002, kalau di Jepang itu kalau ada pejabat ketahuan korupsi maka dia langsung bunuh diri karena malu, padahal mereka apa namanya ateis begitu katanya. Seharusnya Indonesia yang mayoritas Islam lebih malu loh, lagi dong ya. Dukung fatwa ini, Allahu Akbar. Terima kasih untuk Anda. هذه رسالتنا يا اخوه سهل خفيف الذنب بتضوي. Kemudian dari Ummu Hakiki, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ana hukuman mati bagi koruptor itu sangat bagus dan memang benar dan sangat benar. Jika umat ini bayar apa namanya? Oh, begitu ya. Iya, sungguh sangat menyakitkan ya kalau misalnya kita bayar pajak kemudian hanya dikorupsi saja. Jadi saya sangat setuju katanya ya. Anda di 666, jika koruptor tidak dihukum mati sampai timbulnya watu hitam, Indonesia tidak akan maju katanya ya. Timbulnya watu hitam itu apa nih? Ada juga Anda di 919, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukuman mati bagi koruptor memang pantas. Bukan hanya untuk koruptor aja mas. Sebenarnya dalam Al-Quran, barang siapa membuat kerusakan di muka bumi ini, begitu ya. Terusannya mana ya, terputus ya, terpotong. Di SMS-kan lagi ya, bisa enggak? Ada dari Anda di 359, lah hukum Allah sudah jelas untuk para pencuri dan pengemplang adalah potong tangan. Kok repot-repot bikin hukum sendiri ya, Ummu Sahida eh? Terima kasih Ummu Sahida. Kok repot-repot begitu ya, bikin hukum sendiri. Kalau Anda di 979, kalau fatwa ulama NU mengharamkan pajak dan hukuman mati bagi koruptor, ya wallahu a'lam bisawab begitu ya. Ada juga dari Anda di 353, Triyono di Klaten, hukuman mati untuk koruptor kok kayaknya enggak setimpal ya. Dalam syariat Islam, hukuman untuk pencuri adalah potong tangan dan kayaknya hukuman potong tangan lebih bisa diwujudkan, tidak sekedar wacana, asalkan seluruh umat Islam Indonesia bersatu padu untuk mendesak pemerintah guna merealisasikan begitu ya. وتحب بعضكم لله. السلام عليكم. Ya, pendengar, kita masih mencoba menghubungi narasumber kita di kesempatan baik kali ini ya. Semoga nanti bisa tersambungkan dan bisa berbincang bersama dengan beliau. Kita ingin tahu juga ya kondisi yang sebenarnya di lapangan itu kayak apa begitu. Kemarin ketika terjadi perdebatan yang cukup alot di komisi tersebut ya, yang berbicara soal hukuman mati terutama. Baik, kita ke salah tiga. Jika para pejabat tinggi bisa sepakat ya, kompak bahas dengan tindak lanjut yang pasti, tidak ragu-ragu ya, tidak usah berpikir-pikir lagi. Katanya begitu ya. Kemudian dari Anda di 826. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Setuju Mas, koruptor dihukum mati biar jera. Pemerintah menuduh umat Islam yang berjihad itu teroris, dari Ibu Wiwin di Karanganyar. Anda di 435. Kalau kulo sangat setuju mawon Mas ya, setoyo rekomendasi PBNU, karena dengan yang ada sekarang Indonesia semakin tidak jelas arahnya. Korupsi 100 juta plus hukuman mati ya. Mujimin di Ampel Boyolali. Kemudian dari Anda di 845, alhamdulillah sangat setuju sekali Mas ya. Koruptor dihukum mati, tambah setuju kalau sudah mati enggak perlu diselamati atau ditahlilkan katanya ya. Baik, Ahimudinilah di Klaten ya. Anda di 582. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Dimiri, Sragen. Saya sangat setuju kalau koruptor dihukum mati karena itu jelas-jelas merugikan negara, membuat rakyat menderita dan miskin. Bukan hanya begitu ya, membesarkan hal-hal yang tidak pas ya. Saatnya pemerintah bersikap adil, jangan yang salah dibebaskan, justru yang benar malah di penjara atau juga dianiaya. Anda di 667, aling-aling pemberantasan teroris bikin undang-undang begitu mudah dan represif, tapi buat pemberantasan korupsi yang benar-benar amat kejam, amat kompleks dampaknya. Kayak begitu ya. Kayak begitu saja sulit. Sayangnya wacana itu kok di organisasi yang gak tegas ya juga. Jadi apa iya ini bisa terwujud gitu ya. Gimana maksudnya, tulisannya gak ada komanya ya. Iya, terus aja dibaca jadinya. Ada dari Anda di Zaikino Kalioso Tumben Ormasiki Isoh. Begitu ya, biasanya Isoh gitu ya. Oh begitu. Anda di Boyolali ada Yoyo ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau orang susah punya tunggakan 10 ribu aja di bank, buru-buru kena blacklist ya BI hingga mengakibatkan mereka kesulitan untuk mendapatkan modal lagi di bank. Tapi orang-orang yang melarikan uang negara miliaran sampai dengan triliunan rupiah yang merugikan negara dan rakyat dibiarkan bebas melenggang kangkung. Bahkan mereka punya aset-aset di negara seberang. Kalau koruptor hukumannya mati itu pantas ya. Dari Loyok di Boyolali. Ya, masih banyak SMS dari Anda. Di kesempatan kali ini nanti insya Allah akan coba kita bacakan pendengar ya. Semoga juga Anda tetap bersabar tentunya di kesempatan baik kali ini. Kita masih mencoba untuk terus menghubungi narasumber kita. Biar nanti ya ada hal-hal yang semakin jelas tentunya kaitannya dengan apa yang coba kita perbincangkan di kesempatan pagi kali ini. Ini seputar hukuman mati bagi koruptor, begitu pendengar. Baik, penelpon ada atau narasumber ini masih kau? Penelpon ya? Baik, penelpon di 765-1818. Kita akan sapa dulu ya di kesempatan kali ini. Ya, ini rupa-rupanya narasumber kita belum mengangkat telepon kita, pendengar ya. Semoga nanti bisa mengangkat telepon kita, kemudian bisa terjadi perbincangan ya, memperjelas apa yang tengah kita dialogkan di kesempatan kali ini berkaitan dengan hukuman mati bagi koruptor ya. Kita ke penelpon ya, penelpon yang selanjutnya. Baik ya, di 765-1818, Mas Eko silakan bisa dimasukkan dulu. Kemudian kita menuju ke 913. Koruptor sama dengan merampok ya. Bila sudah sampai miliaran mungkin bisa dipotong dengan kirinya ya, plus dipotong kaki kanannya. Wallahualam ya, dari Rahmat ya di Sragen. Kemudian dari Anda di 294 ya. Assalamualaikum Merdas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya para pemimpin terbuka juga hatinya untuk menyetujui melaksanakan hukuman mati bagi koruptor ya. Koruptor. Ada Abdul Ghani yang ada di Polokarto. Wah, banyak sekali ya SMS dari Anda yang pada setuju ya, mendukung hukuman mati berkaitan dengan koruptor, pendengaran. Kemudian Anda di 616, itu semua tidak akan terjadi kalau umat Islam belum paham kitab sucinya. Siapa yang diadili dan yang diadili semuanya juga sama Mas, begitu ya. Anda di 854, Mas, mencari pemimpin harus yang amanah. Itu bisa dilihat cara bicaranya, perilakunya dan tahu syariah. Saya setuju ya, koruptor potong tangan dan... Oh begitu ya, dari Mas Man di Karanganyar. Baik, Mas Eko, sudah ada penelpon di 765-1818 ya. Di kesempatan kali ini, kita akan sapa dulu. Oh iya, terputus ya. Baik, bisa dicoba kembali 765-1818 untuk Anda yang akan bergabung di kesempatan pagi kali ini. Di menit ke-23 lepas dari jam 8 pagi ya. Wah, ini kayaknya narasumber kita agak kesulitan ini mendengar ya. Belum bisa tersambungkan, belum bisa untuk terkondisikan dengan baik di pagi hari ini, sehingga belum bisa untuk berbincang bersama dengan kita. Tapi nanti kita akan terus mencoba karena masih ada banyak waktu ya. Kita akan menuju ke penelpon berikutnya, Pak Supriyadi. Assalamualaikum Pak Supriyadi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Supriyadi di Kadipiro Pak ya. Iya Kadipiro. Kabar baik Pak, semoga pagi kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak Supriyadi. Iya, saya itu masalah koruptor. Iya. Sangat setuju. Sangat setuju ya. Hukum mati Pak. Iya, iya. Kenapa Pak? Kenapa? Rakyat yang kecil-kecil itu udah pada menderita, dibikin menderita lagi, dan juga itu yang istilahnya cuma maling ayam aja, udah dikebuki masuk penjara. Nah, ya itu kalau perlu dihukum rimba aja itu. Mana hukum rimba? Ya, iya. Gimana ya, nih hukum rimba? Ya, gimana itu dimiskinkan terus dikebuki secara massal gitu aja. Baik, setuju itu Pak. Setuju Pak Supriyadi ya, baik. Setuju ya. Banget ya. Terima kasih Pak Supriyadi. Ya. Baik Pak Supriyadi yang ada di Kadipiro Solo ya. Saya sangat setuju begitu ya. Kalau para koruptor dihukum mati. Ya, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Banyak yang mengatakan sepakat ya. Ini malah sesuai dengan sidang ini ya. Sidang apa namanya? Kemarin di Komisi Waqi'iyah ya yang ada di Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama kemarin jadinya ya. Pada setuju, ini banyak yang setuju gitu ya. Ya baik pendengar, menit ke-26 pada jam 8 pagi ya. Kita jeda dulu aja ya. Jeda dulu aja lah ya, nanti insyaallah kita akan kembali lagi. Karena biar nanti kita bisa tersambungkan dengan narasumber kita, kita akan coba untuk mencari cara ya agar nanti bisa tersambungkan dengan baik. Kita akan jeda dulu ya di kesempatan kali ini, dan setelah itu nanti insyaallah kita akan kembali di program kita ya. Assalamualaikum Indonesia dari 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu عليكم وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام عليكم السلام عليكم. Ya, pendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun Anda berada, 33 lepas dari jam 8 pagi masih di program kita Assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi hari ini ya. Dan kita masih membahas seputar hukuman bagi koruptor begitu ya. Bagi Anda yang akan berkomentar seputar koruptor loh ya, bukan yang lainnya. Jadi bagi Anda yang telepon maupun juga yang SMS, tolong nanti lebih fokus kepada koruptor begitu ya. Jadi kondisi korupsi di negeri ini seperti apa, kemudian ketika ada rekomendasi, ketika ada keputusan dari sidang komisi di Munas NU kemarin begitu ya, itu apakah kemudian nanti sekedar jadi wacana retorika atau barangkali memang Anda meyakini ini sebuah wacana yang bisa nantinya terus bergulir ya, dan akhirnya juga bisa terjadi. Seperti apa pendengar ya, sejauh manakah ya peran dari rekomendasi yang nantinya akan disampaikan oleh komisi Waqi'iyah begitu ya, yang akan disampaikan. Kita akan menuju ke penelpon dulu di 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Mujahid di Boyolali ya. Ya. Setuju Pak dengan hukuman mati enggak nih? Dari Karanganyar. Iya, setuju dengan hukuman mati enggak nih? Ya. Setuju dengan hukuman mati enggak? Baik koruptor. Ya, kalau wacana setuju aja Mas. Oh, setuju ya berarti ya. Oke. Kalau wacana kan bukan mati maksudnya. Apa? Juga. Harusnya seperti apa nih? Mati. Harusnya potong tangan. Oh, potong tangan. Oke, okay. Berarti enggak setuju dong, Pak. Diumumkan. Iya, iya. Oke. Alun-alun tempat di mana gitu. Gitu ya. Nah, itu kan kalau memang tertentu sudah pada dikantung ya. Iya, baik. Tapi ya, itu kan wacana, Mas. Wacana betul, Pak. Konyol kan kalau apa cara pepatah itu kan apa? Jauh panggang dari api ini, Mas. Tapi perlu enggak sih, Pak, wacana? Artinya kan ya, wacana boleh, oh, wacana, boleh tapi gitu ya. Wacana, tapi kenyataannya itu kan kalau saya lihat. Oh, begitu. Saya, ya, susah jauh panggang dari api ini, Mas. Susahnya karena kenapa? Bagaimana kalau dipotong tangan, semua nanti potong tangan. tangan, Mas. Hakimnya dipotong tangan. Pendidiknya dipotong tangan. Kok bisa, Pak? Nah, semua korupsi semua, Pak. Waduh, datanya dari mana nih, Pak? Dapat uang semua di mana? Wah, dapat data gimana dari mana nih, ya? Nah, pendidiknya dipotong tangan. Iya, oke. Okay. Hakimnya potong tangan, jaksanya potong tangan, polisinya potong tangan, gimana itu nanti? Ya, itu makanya tidak akan mungkin, Mas. Kalau kondisi seperti sekarang ini tidak akan mungkin. Itu tidak mungkin berarti ya, sulit aja. Untuk wacana terwujud begitu aja, ya. Oke. Okay. Sebelum adanya perubahan situasi ya, dan kondisi syariat Islam itu nonsen sampai hari kiamat. Gitu ya. Ya. Nah, itu karena memang kita umat Islam itu tidak akan ada. Sekali lagi, itu adalah suatu hal yang bodoh kalau tidak mau menerapkan syariat Islam. Nah, bisanya menerapkan syariat Islam ya harus punya kekuatan ya. Baik, kekuatan ya. Sekarang itu tidak perlu dengan kekuatan tangan itu, tapi kekuatan hati yang menolak syariat setan ya, di tahun 2014 dah itu aja, Mas. Terima kasih Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Abu Mujahid ya, yang dari Karanganyar katanya ya, pindah-pindah rumahnya banyak ini rupanya pendengar ya. Kadangkala di Boyolali, kadangkala di Karanganyar ya, kadangkala juga di Solo nih ya. Di mana-mana banyak juga rumahnya nih ya. Ya, kaitannya sama koruptor begitu pendengar ya. Kalau tadi Abu Mujahid mengatakan wacana sih boleh-boleh saja, tapi kalau sekedar wacana apa gunanya begitu barangkali ya. Baik, terima kasih. Kemudian kita ke 913. Koruptor sama dengan merampok. Bila sudah sampai miliaran, mungkin bisa dipotong tangan kirinya plus dipotong kaki kanannya begitu ya. Allah alam dirahmat yang ada di Sragen. Terima kasih untuk Anda. Rahmat yang ada di Sragen. Kemudian dari Anda lagi di 127. Ziyul Haqq. Betul ya? Wah, ini Pak Kolkolah nih ya. Ziyul Haqq. Ya, assalamualaikum. Salam tentang hukuman koruptor yang menurut Islam, Mas, tapi waspada tentang fatwa di balik itu ada apa begitu ya? Solusi yang tepat tegakkan khilafah di negeri ini katanya begitu ya. Anda di 7651818, silakan yang akan bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi kali ini. Kita masih berbicara soal hasil dari sidang Munas begitu ya. Di mana kemarin? Di Cirebon, Mas Eko ya. Di Cirebon. Baik, kita menuju ke penelpon berikutnya. Ada siapa ini? Terputus, Mas Eko. Terputus, ya. Baik, terputus ya. Bisa dicoba kembali dari Anda barangkali tadi yang sudah sempat akan bergabung bersama dengan kami. Kita menuju ke penelpon selanjutnya di penelpon selanjutnya. SMS lagi ya, 440. Assalamualaikum, salam. Koruptor dihukum mati, kata Pak Said Agil. Hal lucu-lucu sekali gitu ya. Oh begitu ya. Ini dari Pak Imin dan Pak Ijo di Solo. Siapa ini ya? Kok lucu gimana maksudnya ya? Kok hukuman mati lucu? Hukuman mati itu biasanya sangar gitu ya, enggak lucu ya. Sesuatu yang sangar kok lucu begitu ya. Lah nek koruptor dihukum mati habis pejabatnya, Mas. Wong semua terlibat kok, diminta taubat dalam mengembalikan hartanya, nekat potong tangan, nekat lagi baru hukum mati. Oh begitu ya. Ini kok punya banyak data begitu ya, Mas Eko ya, berkaitan dengan pendengar kita ini ya. Banyak data, kalau tahu pejabatnya banyak yang korupsi ya. Harus ini dilaporkan, kalau sudah tahu datanya semacam ini dilaporkan begitu ya. Siapa tahu nanti ada solusi yang tepat begitu ya. Baik, kemudian dari Anda di 102. Hukuman mati bagi koruptor, okelah kalau begitu. Tapi apa wakil-wakil rakyat pada setuju? Sepertinya sulit diterapkan di Indonesia Raya Merdeka ya. Terima kasih. Sudah Mas Eko, sudah dari tadi kok. Ya. Kemudian dari Anda di 435, SMS lanjutan, Mas ya. Atau sebaiknya koruptor dimiskinkan, dicabut haknya untuk menjadi pejabat sampai akar-akarnya seperti keturunan begitu ya. Komunis yang ada di negeri ini. Ada dari Anda di 864, assalamualaikum, salam. Menurut pendapat saya ini perkara ijtihad begitu ya. Wah, sudah banyak sekali fatwa para ulama yang kita dengar, namun pelaksanaannya masih saja jauh dari harapan umat. Kenapa demikian? Sebab utamanya dakwah agama ini masih belum merata, sehingga umat belum tahu tauhid ya. Kalau tauhid sudah paham, jangankan korupsi triliunan ya, serupiah saja berdosa. Jadi yang lebih penting dakwah yang merata menyebarkan tauhid terutama kepada penguasa. Saya berharap para ulama giat mendakwai umaro ya, semoga juga bermanfaat. Baik pendengar di RDS FM Solo dimanapun Anda berada, kita menuju ke penelpon lagi ya. Karena untuk saat ini sepertinya narasumber kita gak bisa kita hubungi ya. Kita sudah kontak, sudah juga SMS, ternyata juga gak diangkat. Pendengar, kita menuju ke penelpon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afana, ini saya mau menambahkan. Iya, nanti kalau narasumbernya bisa dukung, tolong ditanyakan. Iya, kita umat Islam harus berpikir cerdas, jangan terjebak pada isu ini. Iya. Karena yang jauh lebih penting adalah Islam itu lebih kepada adil ya. Lebih kepada adil. Satu, stop rapi adil. Yang kedua, ini harus diperhatikan harta yang dikorupsi itu apakah bisa dikembalikan. Nah ini kita jangan terjebak ke sana. Kalau sudah dihukum mati selesai, hartanya tidak dikembalikan ke rakyat, kok enak men gitu loh. Gitu ya. Iya, lebih baiknya potong tangan, dipermalukan misalnya gitu, dimiskinkan, artinya dikembalikan hartanya itu kepada yang berhak. Gitu loh. Kalau cuma dihukum mati kok enak men gitu loh. Hartanya karena salah satu ini nanti kepada ahli hukum ya, sepemahaman saya, sebuah kasus ordinary crime ya, kasus korupsi itu termasuk ordinary crime. Salah satu pembatal kasusnya itu tidak dilanjutkan itu ketika yang tersangka ini mati. Ini boleh ditanyakan kepada ahli hukum. Lah kalau sudah hukum mati ya kan, artinya tidak kembali kok enak aman gitu loh. Gitu loh. Lah ini harus diwaspati ke arah sana gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Firdaus ya. Jadi intinya memang perlu ada semacam keadilan ya. Keadilan, jangan kemudian sekedar dihukum mati setelah itu selesai gitu ya. Gak ada sesuatu hal yang ngefek begitu ya. Mati ngefek gak sih sebenarnya ini ya? Ya hartanya gak bisa dikembalikan kan. Lebih baik tadi Pak Firdaus mengatakan kalau yang adil itu ya dipotong tangannya, dipermalukan di depan umum, kemudian dimiskinkan tadi ya, hartanya harus dikembalikan. Yang kemarin sudah dikorupsi berapa rupiah. Nah itu dia. Baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terus kita bergabung bersama dengan kami. Kita masih buka ya kesempatan bagiannya untuk bisa bergabung kembali di 765-1818. Silakan ya, bisa dimanfaatkan ya untuk kesempatan kali ini. Dan atau kita ini aja ya Mas Eko ya, barangkali menghubungi Pak Aidil Fitri Syada aja ya, secara hukum seperti apa begitu ya, apakah kemudian rekomendasi semacam ini nanti bisa berubah di komisi apa di mahkamah ya konstitusi atau seperti apa, barangkali bisa nggak Mas Eko nanti ya? Bisa ya insya Allah Mas Eko ya. Kita ke ini aja karena dua narasumber kita yang coba kita ini ternyata nggak bisa hari ini pendengar ya. Ini dari yang pertama tadi kita pinginnya Pak Otong Abdurrahman yang kemarin juga ikut terlibat ya di komisi tersebut begitu. Kemudian yang kedua ada Pak Usman Hamid ya, pengamat kebijakan yang katanya juga gak percaya begitu. Ini mantan dari Kontras pendengar ya, gak percaya kalau itu nanti bisa diwujudkan karena tergantung kebijakan pemerintah seperti apa begitu ya. Jadi yang satu punya rekomendasi, yang lainnya meragukan ya dengan rekomendasi yang ada semacam itu pendengar. Baik, kita menuju ke penelpon lagi, Pak Pardi yang ada di Boyolali. Pak Pardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo silakan Pak Pardi langsung saja. Seperti apa pendapatnya? Saya akan memberikan suara itu yang pada inti kemaluan saja, bukan untuk mengarah ke situ. Karena manusia itu kalau bicara tentang hukum hanya bla-bla-bla di dalam bibir saja, tapi kenyataannya bagaikan tong kosong, nyaris bunyinya hanya blung blung blung blung seperti meriam yang sedang meledak gitu ya. Tapi tidak ada apa-apanya. Yang kalau tentang kemaluan ini, bukankah saya pernah mengatakan bayi lahir itu dalam keadaan fitrah? Fitrahnya seorang anak kecil dengan fitrahnya seorang dewasa itu apakah sama? Dan malunya, dan malu dan takutnya anak kecil, apakah sama malunya dan takutnya orang dewasa? Sedangkan anak kecil itu malah justru terjaga dan terarah. Dia malu masih, malunya fitrah. Dia takut-takutnya fitrah. Justru dia takutnya mutlak kepada Allah Ta'ala. Justru dia malunya, malu karena bimbingan. Tapi kalau takutnya dan malunya orang dewasa, dia hanya mengikuti hawa nafsunya. Belum tentu dia akan menjaga akan sesungguhnya gitu. Apakah dia malu akan dia dapat melakukan ya, jika malu kenapa sampai sekarang hukum hanya dipermainkan dan apa yang terjadi sampai saat ini hanya seperti ini saja. begitu okay. saja kiranya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Pardi yang ada di Boyolali begitu ya. Ini termasuk salah satu warga negara Indonesia yang juga merasakan ya ketidakadilan hukum yang ada di negeri ini. Artinya hukum ada, katanya semuanya kemudian diberlakukan sama di depan hukum, ternyata juga belum diwujudkan ya sedemikian rupa. Ini ada sesuatu hal yang kemudian muncul krisis kepercayaan terhadap hukum. Wah, ini dia ya, sampai sana jadinya pendengar. Baik, pendengar Radio Dakwah Syariah di mana pun berada. Baik, oke, kita akan hubungi narasumber kita, Pak Aidil Fitri Syahdi aja nih ya. Kita ingin tahu secara hukumnya seperti apa ya. Artinya kalau selama ini koruptor ya, para pelaku korupsi yang ada di negeri ini itu dihukum seperti apa? Kemudian bagaimana? Apakah ada efek jera selama ini? Kalau tidak, kemudian dengan apa namanya rekomendasi dari Nahdiyin tadi, Nahdlatul Ulama ya, munas tersebut kemudian seperti apa dan sebagainya. Nanti kita akan coba tanyakan ya. Kalkulasi secara hukum ya, ini seperti apa nanti insya Allah kita akan terhubungkan dengan pakar hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ada Pak Aidil Fitri Syahda ya, semoga nanti bisa tersambungkan pendengar. Kita kasih SMS dulu ya, SMS banyak sekali nih pendengar. Dari Anda di 243. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, bagus hukum mati, jangan KUHP, kasih uang habis perkara, harus hukum Allah, amin katanya begitu ya. 305, hukuman mati buat koruptor itu pas, tepat banget Mas. Penghinaan terhadap para pejuang pendiri negara ini, ya taruhannya harta nyawa, maka moral-moral pejabat secepatnya dihilangkan. Muklis di Sukoharjo. Ada dari Anda di 919, terima kasih. Hukuman mati bagi koruptor memang pantas, bukan hanya untuk koruptor aja Mas sebenarnya ya. Begitu, hukuman mati bukan hanya untuk koruptor saja, tapi untuk siapa nih ya? Iya, untuk siapa nih pendengar? Baik, katanya oh gitu, oke deh ya. Siapa membuat kerusakan di muka bumi ini, mereka dipotong tangan dan kakinya secara bertimbal balik di apa namanya? Dipotong begitu ya. Dari Yoyo di Boyolali, kemudian dari Anda di 748, dari Mas Pur, saya setuju kalau koruptor dihukum potong tangan bahkan hukuman mati. Lawang baru terduga saja udah ditembak mati, masa jelas-jelas koruptor merugikan negara dibiarkan saja ya? Gak bisa Mas Eko, yang mana letak keadilan negara ini? Di mana letak keadilan negara ini? Gitu ya. Ada dari Anda di 957, koruptor adalah pencuri kelas kakap ya. Kalau ikan kakap enak ya, tapi kalau pencuri kelas kakap ini dia yang jadi permasalahan. Potong kedua tangannya gitu aja kok repot gitu ya. Anda di 101, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ahi. Ya, Naim di Gilirjo. Menurut saya, tipikor dihukum mati itu apa namanya? PTWL itu apa ya? Enggak tahu nih saya. Kemudian kalau Anda di 884, kalau saya usul dipotong tangannya aja Mas biar punya malu, dari Mas Dwi begitu ya. 119, koruptor dihukum dengan hukum yang datang dari Allah dan Rasulullah saja Mas. Kemudian 102, hukuman para koruptor sama dengan perampok, hukumannya dipotong tangan ya biar kapok. Ada dari Anda di 277, Mas kalau koruptor dihukum mati banyak pejabat yang mati maka tidak berani meloloskan hukuman mati, Abu Zain. 453, kapan Indonesia menerapkan hukuman mati buat koruptor? Saya sepertinya tak yakin Mas kalau pemerintah cuma itu-itu aja. Dari Mbak Nuni yang ada di KDP. Kemudian berikutnya lagi 881, Mas aku setuju dihukum mati bila hanya dipotong tangan atau kaki tidak membuat jera katanya. Bila nafas masih ada tetap mereka akan berbuat korupsi ya, dari Anda nih. Kemudian di 467, hukuman mati cocoknya gosing. Cocok gitu ya. Oke gitu ya. Gak saya baca aja pendengar ya. Koruptor dihukum mati, setuju Mas. Sekalian putusannya harus dipublikasikan di depan media cetak atau televisi ya. Adek di CBG. CBG itu mana? Anda di 417, assalamualaikum Mas Salman. Waalaikumsalam. Aku sangat setuju sekali Mas, para koruptor dihukum mati. Latif di Tangkisan. Kemudian 632, bukankah koruptor sama dengan pencuri menurut Islam? Hukumannya potong tangan, dari Priyo di Mojo Songo. Ini dari penjahat Sugiar Thomas di Karangnongko. Mas, saya rasa ini tidak akan berjalan efektif kalau hanya fatwa dari ulama ya. Semestinya seluruh ulama di Indonesia berkumpul terus memberikan rekomendasi kepada presiden. Kalau presiden gak mau menjelaskan apa yang diputuskan oleh para ulama tentang hukuman bagi para koruptor, baru kita semuanya bergerak, katanya begitu ya. 779, Sahida di Boyolali, Allah telah memberikan solusi yang jitu untuk para pencuri atau koruptor agar mereka malu dan jera, yaitu dipotong tangan. Kenapa repot-repot cari hukum lain? Ya padahal hukuman mati ini pasti ada persyaratannya. Nah kalau belum memenuhi syaratnya mau dihukum apa? Dengan syariah hidup menjadi lebih indah gitu ya. Teklanya Rdes dimunculkan di pendengar. Oke, banyak SMS berikutnya pendengar. Ada berapa SMS ini ya? Kok banyak belum habis-habis dari tadi ya? Oh, hampir 70-an. Sebentar ya, kita baca lagi pendengar. Dari Anda di 100 ya. Ini narasumber nggak ada, SMS banyak ya. Berarti ya, apa namanya, hikmahnya di situ ya. Ketika nggak ada narasumber, kemudian SMS-nya banyak. Sehingga bisa dibacakan. 100. Kalau nuwun poro sederek, kulo nuwun. Wacana para koruptor dihukum mati saya setuju sekali, tapi saya pesimis mas ya, sekali karena tidak ada yang berani kok menghukum mati begitu ya, kecuali Allah Ta'ala. Para pendekat hukum Indonesia juga berjamaah jadi koruptor. Kalau syariat Islam ditegakkan di negeri ini, insya Allah baru bisa hukum potong tangan ya, atau mati bisa terlaksana. Allahu Akbar. Dari Yusuf Sahroni Az-Zuhri di Nguter, Sukoharjo. Kemudian berikutnya lagi dari Anda di 667. Terus siapa yang mau bikin rumusan peraturannya? Karena semuanya juga sudah turut korupsi. Paling yang itu tadi wacana alias ngoyoworo katanya begitu ya. Anda di 024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut sejarah Islam, orang yang melakukan dosa sama dengan menyerah dan minta hukum yang adil. Dan apabila para korup mau menyerahkan diri, mengakui pasti Indonesia, Indonesia kan gitu ya. Oh, mengakui pasti Indo kan ya, Faris Sukoharjo. Ada Anda di 081 Pak Abu. Pak Abu siapa nih? Oh, tidak usah mikir korupsi apalagi mikir negara ngantukan ya, gitu ya. Lah disuruh tidur terus Pak Bung Mujahid ya. Jadinya ada yang bilang ngantukan ya gitu katanya. Ada Anda di 616, kalau ingin negara jaya benahi dulu generasi penerus kita, 50 tahun lagi baru ya. Kalau hanya wacana tidak akan terjadi ya. Baik, dari Anda di 267, biarpun dunia penuh kemungkinan, tapi tidak mungkin akan potong tangan. Tapi kalau terjadi, alhamdulillah ya. 7, Pak Firdaus, gitu dari Anda di 267. Dari Umi Atin, kalau saya setuju potong tangan aja mas. Dari Anda di 654, terima kasih yang sudah bergabung kembali. Anda di 654, jangan hanya tersibukkan dengan wacana saja. Itu sudah jadi kebiasaan mereka dari dulu selalu begitu. Yang penting sekarang perbanyak anak kita ya. Kita didik anak-anak kita tentang syariat Allah. Insya Allah 20 tahun lagi kita bisa begitu ya. Perbanyak anak ya, di garis bawah ini pendengar. Anda di 715, Andi Sko Group ya. Wow, ini nanti ya. Oh gitu, nanti nih. Anda di 667 ya. Siapakah ini ya? Oh, 396. Kasihan mas kalau dihukum mati. Kan ada hukum yang bisa dijadikan sebagai kafaroh, penebus dosa mereka, yaitu potong tangan. Az-Zahro yang ada di Klaten. Nah, kalau dihukum mati malah kasihan ya. Lebih baik dihukum potong tangan, gitu katanya Az-Zahro di Klaten. Anda Abu Ifah, wacana hukuman mati gur diguyu sama para koruptor. Soalnya para koruptornya tahu kalau wacana itu enggak akan dilaksanakan. Solusinya tegakkan syariat Islam, gitu ya. Rupa-rupanya di negeri ini banyak yang sudah ini ya, krisis kepercayaan terhadap hukum yang ada, dengar ya. Karena dari tadi kok banyak yang bilang, apakah mungkin, apakah bisa, ah gitu ya. Anda di 951. Mas, ini potret ulama-ulama yang bingung mas. Lawong hukum Allah yang sudah jelas-jelas adil dan penuh hikmah sudah ada, tinggal dilaksanakan saja lah, kok malah cari-cari hukum yang lainnya ya. Wah, wah, wah, begitu ya. Abu Jundi yang ada di Simo Boyolali. Ya, pendengar, sebelum saya akhiri untuk program kita, masih ada beberapa menit ke depan ya. Kalau ada penelpon satu lagi gak apa-apa ya. SMS juga nanti insya Allah kita coba selesaikan SMS dari Anda ya. Atau kita bacakan dulu karena SMS-nya berdatangan, udah selesai datang lagi, selesai datang lagi ya. Ya, dari Anda di 332, Abdullah di Solo, gak mungkin pejahat membunuh pejahat. Yang ada pejahat bunuh mujahid atau sebaliknya ya. Sudah sunatullah katanya. Anda di 145, Lapi ya mas ya. Mau dilakuin hukum matilah, hukum potong tangan aja gak berani nerapkan di negara ini ya. Saima yang ada di Palur. Pas 70 ya SMS yang kita bacakan di pagi kali ini. Baik pendengar ya, ini dia. Setiap manusia memang mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri sehingga menimbulkan kepentingan yang berbeda tentunya satu dan yang lainnya ya. Kepentingan orang lain dapat saja sama dengan kepentingan kita. dan tidak jarang pula kepentingan-kepentingan itu berlainan, bahkan bisa jadi juga bertentangan pendengar, sehingga kemudian menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidupnya bersama. Ya, pendengar, kalau kita berbicara soal bagaimana kemudian hubungan antara norma agama, norma hukum, dan norma-norma yang lainnya begitu ya. Ya, kalau dikatakan tadi mencuri adalah mengambil barang orang lain tanpa izin dan menjadikannya milik pribadi. Perbuatan ini tentu ya merugikan orang lain. Ya, merugikan siapa saja yang punya hak ya. Itu barangnya kemudian kau diambil. Namun, pendengar, adakah sesuatu hal yang kemudian bisa kita apa namanya jadikan sebagai sebuah wacana yang berkelanjutan begitu ya? Artinya kalau misalkan memang selama ini kasus korupsi yang ada di negeri ini tidak berhenti-berhenti begitu, kemudian juga hukum ternyata sampai dengan saat ini belum bisa menjadi jawaban yang pasti, lantas apa kemudian yang harus dijadikan sebagai patokan yang jelas ya untuk kemudian bisa merubah tatanan kehidupan yang sudah carut marut ini begitu pendengar ya. Karena dari tadi juga banyak dari Anda yang coba untuk SMS ke sini dan juga berkomentar ya berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap hukum yang ada ya. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, memang sesuatu hal yang tentu saja kita kalau bicara soal adil ya, apakah sudah adil hukum di negeri ini? Semestinya hukuman diberikan berdasarkan kesalahan yang diperbuat, namun kenyataannya ternyata banyak tadi dari Anda yang bilang tidak seperti itu ya. Contohnya saja pencuri yang mencuri ayam, ini bila tertangkap bisa saja dibukuli hingga luka parah, bahkan bisa jadi nyawa melayang begitu ya. Tapi pejabat yang melakukan korupsi ini tidak diserang seperti pencuri yang tadi. Bagaimana dengan itu? Satu pertanyaannya adalah apakah hukuman yang diberikan sudah adil? Gitu jadinya pendengar ya. Oke, sampai di sini saja kebersamaan kita pendengar untuk program kita di Assalamualaikum Indonesia. Semoga juga ada sesuatu hal yang bisa jadi wacana buat kita bersama ya. Wacana tetap perlu pendengar ya. Baik, SMS yang lainnya mohon maaf ya. Ini banyak SMS yang belum kita baca, masih ada beberapa SMS pendengar ya. Tapi intinya adalah sama ya, paling potong tangan begitu ya, setuju dengan potong tangan begitu ya. Baik, terima kasih untuk SMS-nya pendengar yang baru saja muncul di 081-226-1707-77. Tapi mohon maaf nggak bisa kita bacakan secara keseluruhan begitu ya, karena juga waktu sudah mendekati jam 9 waktu Indonesia bagian barat pendengar. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, yang masih terus setia bergabung bersama dengan kami, kami sampaikan terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung via telepon di 765-1818 atau juga di SMS ya 081-226-1707-77 atau juga di mana tadi yang sudah bergabung ya, Facebook tadi belum saya buka secara ini ya. Nah ini dia, barangkali juga ada beberapa yang sudah bergabung di kesempatan kali ini pendengar. Ya, mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan di hati. Saya Salman yang bertugas di meja siar, ditemani rekan Eko Prasetyo di meja operator, segera undur diri dari ruangan dengar Anda. Dan semoga juga di lain kesempatan bisa ketemu lagi dalam program kita yang lainnya pendengar ya. Alhamdulillah, tebarkanlah iman dengan cinta, galilah dunia dengan prestasi, dan jadikan hidup ini memiliki arti. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والسلام عليكم والسلام عليكم السلام عليكم Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.